Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada ayat 24 dari surat Yunus. Yunus sendiri adalah sosok manusia nabi yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan paus ya. Jadi ayat-ayat surat Yunus ini sangat terkait dengan penyelamatan Allah Subhanahu wa taala, tidak saja terkait dengan Nabi Yunus tapi juga bagaimana manusia itu lebih banyak diselamatkan Allah daripada disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu menjadi catatan penting, kalaupun itu kesusahan, maka kesusahan dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kesusahan di akhirat. Dan kebahagiaan dunia apabila akhirnya menyengsarakan kita, maka itu adalah suatu menyengsarakan kita di akhirat, maka itu adalah sebenarnya suatu kesusahan juga walaupun nikmat pada intinya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan bagaimana sebenarnya perbandingan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhthalata bihi nabatul ardh mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Ringkasnya, ayat 24 ini menggambarkan kehidupan dunia itu hanya sementara. Dimulai dengan air yang turun, tumbuh-tumbuh-tumbuhan. Kalaulah dunia ini kehidupan dunia bagaikan tumbuh-tumbuhan, tumbuhan tumbuh, layu dan akhirnya mati. Begitulah kehidupan dunia, kita lahir, dewasa, tua, akhirnya mati. Terkadang belum sampai tua pun ada orang yang digambarkan disabit gitu. Ada manusia yang mati seusia waktu dia lahir atau belum sempat lahir sudah mati duluan. Ada yang mati masih usia bocah cilik atau balita. Ada yang mungkin hari ini masih hidup segar, besok sudah tiada. Itulah kehidupan dunia yang semuanya uncomfortable ya. Tidak nyaman karena apa? Tidak bisa diketahui kapan dia akan menemui ajalnya. Tetapi suatu hal yang menarik, selama kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tergoda oleh penghuni dengan keindahan dunia ini, maka kita termasuk orang-orang yang berpikir cerdas mana kehidupan yang kekal dan mana kehidupan yang sementara. Saya rasa itu pengantar dari saya. Iya, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena ayat 24 ini asbabun nuzulnya adalah ketika ada satu penduduk yang memiliki satu penduduk yang kampung mereka itu sangat subur dan mereka banyak sekali menghasilkan hasil dari kebun mereka, panen kurma, panen yang lainnya. Akhirnya karena mereka selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka malah menjadi sombong. Harta yang mereka miliki tidak mereka berikan kepada orang yang berhak. Harta yang mereka miliki ternyata mereka simpan dan tidak mau mereka berikan kepada orang lain. Akhirnya sikap pelit mereka ini menumbuhkan sikap kesombongan dengan keluarnya lontaran ucapan mereka bahwa kita akan memanen hasil yang jauh lebih baik lagi pada tahun ini. Jadi singkatnya adalah bahwa ketika pada malam itu mereka semua tidur, disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan balanya, menurunkan cobaannya kepada penduduk kampung ini. Pada saat di pagi hari mereka sudah bersenang hati mempersiapkan segala alat untuk memanen kebun mereka, dan sampai di sana mereka malah mendapati kebun mereka itu kuning, kering, kerontang, tidak ada lagi buah yang mereka impi-impikan, dan akhirnya keluarlah ucapan mereka bahwa memang kehidupan ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. ini adalah menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa hidup yang terkadang kita perjuangkan sampai mati-matian, ada orang yang rela menyogok sampai puluhan juta rupiah, ada orang yang rela mengorbankan waktu untuk anak dan istrinya hanya sekedar untuk mencari uang, hampir 24 jam ya dia di kantor sampai tidur malam di sana. Ternyata yang dikejar itu sifatnya sangat bersifat fata morgana, sesuatu yang terkadang menjanjikan, nampak menjanjikan tapi ternyata tidak punya nilai sama sekali. Makanya di dalam surat Al-Kahfi itu digambarkan dengan fa'asbaha hasyiman tazuruhurriyah, sesuatu yang mereka impi-impikan itu besar, sesuatu yang mereka jadikan sebagai gantungan hidup mereka, ternyata asbaha hasyiman tazuruhurriyah, kering dan diterbangkan oleh angin tanpa ada lagi sisanya. Terkadang kita bersusah payah kerja, tapi pada satu saat kita akan meninggalkan ini semua karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surat Ali Imran ketika Allah menggambarkan bahwa dunia ini sangat penuh dengan kenikmatan. Zujina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir ya. Ada kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupan ini yang sangat diimpikan oleh manusia. Istri, anak-anak, emas perak, kebun, binatang ternak. Tapi ternyata sebenarnya ada kecintaan yang harus mereka berikan secara lebih maksimal, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada agama ini. Inilah yang harus menjadi pikiran kita semua, menjadi satu hal yang menjadi fokus kita semua, bahwa kita memang mengetahui hidup dunia ini sementara, tapi ternyata sikap kita menggambarkan bahwa kita menjadikan dunia ini sebagai akhir dari perjalanan hidup kita. Iya, subhanallah, kalau kita membaca tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi sungguh sangat menggugah sekali apa yang beliau jelaskan tentang ayat ini. Karena beliau mengibaratkan, katanya, kalau Anda punya kesempatan untuk jalan-jalan ke pusat penelitian ilmiah di Tokyo atau California, maka Anda akan menjumpai di atas gedung-gedung pencakar langit itu ditanami pohon-pohon yang memberikan manfaat, katanya. Nah, inilah yang kemudian dijelaskan di dalam ayat ini, di mana pohon-pohon itu hanya diberikan kurang tidak lebih dari 5% tanah yang untuk menghidupi kehidupan mereka, sementara 95% yang lain adalah dari air hujan. Artinya tumbuh-tumbuhan itu dapat hidup sekalipun di atas gedung pencakar langit itu, walaupun dengan keterbatasan tanah yang sangat sedikit ya, hanya 5% dari yang biasa dipergunakan, dan 95%-nya adalah dari air hujan. Begitulah sebenarnya kehidupan di dunia ini. Artinya apa yang kita dapatkan di dunia ini tidaklah lebih banyak dari apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengatakan yang tersembunyi dari rezeki Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih banyak dari apa yang kita lihat. Oleh karena itulah ayat yang mulia ini menggambarkan bahwa apa yang sebenarnya kita lihat di dunia ini dari kekayaan duniawiyah, dari jabatan, dari sibuknya orang untuk mendapatkan telepon dari Cekeas misalnya, atau untuk dilantik menjadi menteri, atau untuk posisi-posisi yang bersifat duniawiyah, maka itu hanyalah sifatnya sementara dan amat sangat kecil jika dibandingkan dengan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dengan ridha Allah itu pula seseorang itu dimasukkan ke dalam surga. Artinya bahwa ketika dia berada di dalam surga, sungguh kenikmatan yang luar biasa itulah yang akan dia peroleh. Maka daripada itu, seorang mukmin dia akan berbuat untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu kehidupan di dalam surga, bukan untuk mendapatkan kehidupan di dunia ini yang sangat semu bayang, seperti bayang-bayang fata morgana di tengah panas yang terik. Ketika kita berjalan, kita melihat di kejauhan ada air, tetapi ketika kita sampai di tempat itu ternyata tidak ada apa-apa. Dunia ini akan kita tinggalkan, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat disebutkan usia umatku itu tidak melebihi dari antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kenikmatan dunia ini sangat sementara. Maka daripada itu kita jangan pernah sombong ketika Allah mengamanahkan jabatan pada diri kita, dan kita tidak pula merasa besar kepala ketika kita dapat meraih kesuksesan-kesuksesan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah anugerah dari Allah yang kita patut untuk mensyukurinya dengan menyeimbangkan kehidupan kita, beribadah dan tunduk patuh kepadanya. Inilah yang kemudian disebutkan di akhir ayat ini, liqaumi yatafakkarun, karena orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang sebenarnya berpikir, dia mampu menerima apa yang dia raih dalam kehidupan ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz Zainal tambahannya. Iya. Dan di sini adalah dibahasakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah memakai tasbih dengan tamsil. Tasbih itu adalah perumpamaan dan tamsil itu adalah contoh dari perumpamaan tersebut. Maka kenapa Allah perumpamakan masalul hayatad dunya kama'in? Kenapa Allah umpamakan bahwasanya kehidupan dunia ini layak seperti air? Karena air yang turun dari langit sana itu adalah merupakan anugerah Allah yang tiada terkira dan tak pernah hentinya. Maka Allah berikan, melakukan sebuah proses, fakhtal atau bihinabatul ard mimma ya'kulun nas, agar manusia ini mengetahui betul-betul kuasa Allah itu subhanahu wa ta'ala. Cobalah kalau tidak ada air, manusia ini akan lebih merana hidupnya, itu pun masih di dunia. Maka ketika Allah berikan perumpamaan ini adalah air itu adalah merupakan khazanah kehidupan yang nikmat yang paling tertinggi dan tiada terkiranya. Maka untuk mendapatkan nikmat tersebut, maka dilakukanlah dengan kesyukuran kita kepada Allah atas dasar keimanan kita sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustaz Ardiansah tadi. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih memiliki waktu sekitar 3 menit lagi. Jadi kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, manusia cerdas, qaumin yatafakkarun, tentu saja melihat tanda-tanda alam ini. Jadi manusia cerdas itu menetapkan bahwa setiap peristiwa itu adalah pelajaran, dan setiap orang itu adalah guru, dan setiap tempat itu adalah kelasnya. Jadi di sini tanda-tanda Allah itu tidak saja harus yang besar, bahkan Imam Ghazali sering mengatakan jangan pernah melupakan suatu hal yang remeh. Boleh jadi Anda masuk surga karena membantu hal-hal yang remeh itu. Nabi Muhammad menegaskan la tahtakirunna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah menganggap remeh hal-hal yang kecil karena boleh jadi, apalagi sampai menghinanya, karena boleh jadi, walaupun itu dengan senyuman, karena boleh jadi itu mengantar kita kepada surga. Untuk itu dari ayat ini kita menemukan, dan dari ustadz-ustadz kita menemukan beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa muslim harus hemat air, karena rupanya kita menemukan Sumatera Utara diperkirakan Kota Medan khususnya tahun 2015 akan minim air pam Tirtanadi, akan kurang begitu dahsyat. Karena apa? Karena sumber air yang berada di Brastagi akibat penebangan hutan dan akibat tidak memperhatikan daerah aliran sungai atau das, sehingga 2015 Sumatera Utara khususnya Kota Medan akan mengalami krisis air. Jadi di sini perlu adanya penanganan air yang lebih serius, dan tentu saja umat Islam jauh-jauh hari dianjurkan untuk hemat air. Itu yang pertama, orang cerdas tentu hemat air. Walaupun untuk berwudu kita menemukan wudu tidak harus buka keran besar-besar, itu adalah bukan merupakan ciri muslim, walaupun kebersihan itu perlu. Yang kedua, muslim yang cerdas itu ridho atas semua takdir yang Allah berikan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansa tadi, karena rezeki yang tersembunyi itu lebih banyak daripada rezeki yang terlihat atau yang kita duga. Yang ketiga, muslim yang bijaksana, muslim yang cerdas, muslim yang menggunakan akalnya itu bekerja bukan untuk hari ini semata, bukan untuk target duniawi, tetapi dia bekerja jauh ke depan sampai berorientasi menembus batas dunia hingga kepada akhirat, dan puncaknya yaitu bertemu dengan Allah dan mencapai ridhonya. Tentu saja yang ketiga ciri-ciri muslim yang cerdas dapat kita sampaikan, muslim yang cerdas itu bersifat moderat, dia tidak sombong dan tidak juga minder, tidak inferior dan juga tidak bersikap superior. Saya rasa ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan gambaran kita tentang dunia ini tidak harus menjadi target utama, karena semakin globalisasi dunia ini semakin terlihat kecil dunia ini dan semakin tidak layak pula untuk dijadikan sebagai tujuan hidup. Wabillahi taufik wal hidayah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.